siksa sepi. Jangan kau pergi. Bila see you. Thank you. ucap lagi. Kian hari kian kau jauh, tak sanggup ku menunggu. Dengarlah damai indah.